الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس في دورتنا الثالثة في كتاب نور البصائر والألباب، وقد توقف بنا الكلام عند مبحث الصلاة، صلاة الجمعة. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang kelima dari daurah kita yang ketiga dari pembahasan risalah Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah taala. Dan kita pada sore hari ini memasuki pembahasan tentang bab solat Jumat. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, babu salatil Jumat, bab solat Jumat. Wa hiya a'zamu salatin wa afdaluha wa awjabuha. Naam. Dan solat Jumat adalah solat yang paling agung, yang paling afdal dan yang paling wajib. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yawm al-jum'ah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa qala إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidul ayyam, adalah pemimpin dari hari-hari yang lain. Maksudnya itu adalah sebaik-baik hari dan yang paling agung di sisi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad, dihasankan Al-Albani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa hasanahu Al-Albani an Aus ibn Aus. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dari hadis Aus ibn Aus. Hadis ini kana syekhuna muqbil yudha'ifuhu. Dan hadis ini secara khusus Syekh Muqbil menganggap bahwa hadis ini lemah. Aidan yaumul jum'ati fihi sa'atu ijabati ad-da'awat kama sayati ma'ana. Demikian pula hari Jumat adalah merupakan hari di mana di sana terdapat waktu dikabulkannya doa-doa para hamba sebagaimana yang akan kita terangkan. Qauluhu wa min syurutiha. Kemudian berkata Al-Syaikh rahimahullahu taala, wa min syurutiha an takuna fi baladin yastautinuhu ahluhu istitana iqamatin. Bahwa termasuk di antara syarat sahnya solat Jumat, bahwa solat Jumat itu dikerjakan di sebuah negeri yang penduduknya telah menetap di negeri tersebut, di mana mereka tidak berpindah dari negeri itu ke tempat yang lain. Ay an yakunu bi qaryatin mustawtinuna biha. Hadhihi al-qaryah takunu mabniyatan bima jarat al-'adatu bi bina'ihi, fala yarhaluna 'anha sayfan wala shita'an. Jadi yang dimaksud dengan istitan di sini, persyaratan mereka adalah sebuah kampung. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di sebuah kampung di mana mereka menetap di sana, dan mereka telah membangun bangunan-bangunan yang menjadi tempat tinggal mereka, yang biasanya dengan membangun bangunan tersebut mereka tidak lagi meninggalkan kampung itu, baik di musim panas demikian pula di musim dingin. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم فلا جمعة لهم ولا تصح منهم. Adapun orang-orang yang mereka itu tinggal di tenda-tenda dan mereka berpindah-pindah atau rumah-rumah yang itu terbuat dari bulu-bulu, artinya mereka hanya bersifat sementara di sana, maka tidak ada kewajiban Jumat bagi mereka dan bahkan tidak sah solat Jumat yang mereka kerjakan. لأن مثل هؤلاء قد كانوا موجودين حول المدينة ولم يقيموا الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها. Karena orang-orang yang seperti ini, ya, kalau di Arab sana, di sana ada orang-orang yang memang mereka itu berpindah-pindah dari suku-suku Badui, di mana orang-orang yang seperti ini dahulu ada di kota Madinah, mereka tinggal di sekitar kota Madinah dan mereka tidak melaksanakan solat Jumat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk menegakkannya. ثم هؤلاء الذين خارج المدينة إن كانوا يسمعون النداء ويستطيعون الحضور وجب عليهم إجابة الداعي وحضور الجمعة في البلد. Namun mereka-mereka ini orang-orang yang tinggal di luar kota Madinah di sekitarnya, namun jika mereka tinggal di satu tempat di mana mereka bisa mendengarkan panggilan azan dikumandangkan, maka mereka harus mendatangi masjid tempat di mana solat tersebut dikumandangkan. Wa in kanu ba'idina bu'dan shadidan lam talzamhum al-jum'ah wa yusalluna imma dhuhran mutafarriqin aw yajtami'un idza ijtama'u yusalluna al-jama'ah. Naam. Namun apabila mereka orang-orang yang jauh dari pemukiman kota, mereka tinggal jauh, jauh sekali dari pemukiman kota, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menegakkan solat Jumat. Sehingga apabila mereka hendak menegakkan solat di waktu Jumat tersebut, apakah mereka mengerjakan solat zuhur dengan cara berkumpul, mereka menegakkan solat zuhur. والمقصود أن الذين يتنقلون وهم البدو, والمقصود بالبدوي والبدو الذين يتنقلون يبحثون عن العشب والماء وغير ذلك, هؤلاء ليس عليهم جمعة. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka dari kalangan suku Badui yang sifat mereka itu tidak menetap, nomaden, jadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari sumber-sumber air, mereka mencari tempat-tempat di mana rumputan itu tumbuh, tanaman-tanaman itu bisa tumbuh, maka orang-orang yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Qal wa yataqaddamaha. Al-manassah al-bahriya. Kathra fiha kalam. فيها كلام طويل وتكثر الأشياء تكثر الأشياء نجعل لها وقتها. طيب. Kemudian beliau berkata وأن يتقدمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله. Lalu beliau mengatakan bahwa solat Jumat itu di dahului oleh dua khutbah. Yang kedua khutbah ini di dalamnya mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula mengandung nasihat dan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin dengan membaca ayat-ayat dari kitabullah. Naam. Hadhihi al-jumla fiha masail. Al-mas'alah al-ula hal yushtarat taqaddum al-khutbatayn 'ala as-salah? الجواب نعم لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما رواه مسلم. Dalam permasalahan ini ada beberapa hal yang perlu untuk dibahas. Yang pertama, apakah disyaratkan dahului dua khutbah? Maka jawabannya iya. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dalam keadaan beliau berdiri, setelah itu beliau duduk, Lalu beliau kembali berdiri dan berkhutbah dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-mas'alatu tsaniyah, hal yushtaratu al-khutbatan am anna khutbatan wahidatan tujzi? Kemudian permasalahan yang kedua, apakah disyaratkan dua kali khutbah atau cukup satu kali khutbah itu sudah dianggap sah? Dhahaba kathirun minal ulama' ila ishtirati al-khutbatayn lil jum'ah, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yakhutubu khutbatayn kama sabaqa fil hadith as-sabiq wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli, wa li'anna al-khutbatayn uqima maqama ar-rak'atayn فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بإحداهما إخلال كأنه إخلال بإحدى الركعتين كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره من الفقهاء. Segolongan dari kalangan para ulama, mereka berpandangan bahwa khutbah itu harus dilakukan sebanyak dua kali. Itu syarat sahnya khutbah, harus dilakukan sebanyak dua kali. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berkhutbah pada hari Jumat, beliau selalu melakukannya sebanyak dua kali. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakan salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian dua kali khutbah itu itu menduduki kedudukan dua rakaat. Jadi mereka mengatakan biasanya di waktu itu kan sholat duhur empat rakaat. Nah, ketika seseorang mengerjakan sholat Jumat itu kan hanya dua rakaat. Mana dua rakaat yang lainnya? Kata mereka dua kali khutbah itulah. Dua kali khutbah itu menduduki dua rakaat. Sehingga untuk satu kali khutbah itu sama dengan satu rakaat. Maka ketika seseorang meninggalkan khutbah yang kedua, itu berarti dia sama seperti tidak mengerjakan satu rakaat yang berikutnya. Sehingga mereka mengatakan ini merupakan sebuah keharusan, dua khutbah harus dikerjakan sebelum mengerjakan sholat Jumat sebanyak dua rakaat. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya dari para ulama. وذهب عدد من العلماء إلى أنه لو خطب خطبة واحدة صح ذلك. Dan ada segolongan dari kalangan para ulama, mereka juga berpandangan bahwa apabila mereka menegakkan satu kali khutbah maka itu sudah dianggap sah. لماذا؟ قالوا لأن الاستدلال على الشرطية بالفعل والفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. Kemudian apa alasan mereka bahwa satu kali khutbah itu sudah cukup? Karena mereka yang menganggap disyaratkannya khutbah itu harus dua kali, hujjah mereka adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di dalam kaidah disebutkan bahwa asal hukum perbuatan Nabi itu tidak wajib untuk dilakukan. Apalagi untuk mengatakan bahwa itu sebagai sebuah syarat, wajib saja tidak, apalagi untuk dianggap sebagai syarat sahnya salat Jumat. Wa qad yuqalu bil wujub dun asyartiyah bi ma'na anna man tarakaha ya'tham walakin tashihhu as-salah. Wa hadha qawlun li ba'd al-ulama. Dan ada pendapat sebagian dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa khutbah yang kedua atau dua kali khutbah itu hukumnya wajib, namun tidak sampai kepada tingkatan syarat sahnya sholat Jumat. Artinya apabila mereka berkhutbah hanya satu kali khutbah maka hukum sholat Jumatnya sah, tapi mereka berdosa karena tidak mendatangkan khutbah yang kedua. Wala syakka anna al-aqila al-muwaffaqa hatta law tarajjaha lahu adam ishtirat al-khutbah ath-thaniyah لا يفعل ذلك ويعرض صلاته وخطبته وخطبة الناس للكلام والإبطال عند بعض العلماء في شعيرة عظيمة من شعائر الله. Tentunya merupakan hal yang tidak diragukan, meskipun misalnya kita berpendapat sahnya sholat Jumat itu walaupun dengan satu kali khutbah, Namun seorang yang berakal tidak akan melakukan hal tersebut, karena ini adalah merupakan syiar yang sangat agung di antara syiar-syiar Islam dalam melakukan ibadah. Apalagi kalau sampai meninggalkan khutbah yang kedua, itu akan menyebabkan munculnya perbincangan di kalangan kaum muslimin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu dianggap tidak sah, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut, berkhutbah hanya satu kali khutbah. Wa hadha wadihun insyaallah fi hal al-ikhtiyar, lakin al-mushkilata idha hasala anna al-khatiba nasiya. Wa hadha yahsul, yakhutub al-khatib khutbatan wahidah thumma yaqul wa aqimu as-salah wa yanzil. Dan ini tentu merupakan hal yang jelas ya, bahwa tentunya kita mengadakan dua kali khutbah. Cuman kadang-kadang yang menjadi permasalahan ketika ada sebuah kondisi ya, di mana khatibnya itu lupa. Dia menyangka bahwa dia telah mengerjakan dua kali khutbah, padahal dia baru sekali khutbah. Setelah itu dia turun dan mengatakan aqimus shalah. Nah ini yang menjadi permasalahan. Apakah hukum salat tersebut dianggap sah atau tidak? Huna idza nasiya al-khatib, idza khataba al-khatib khutbatan wahidah thumma nazala wa huwa nasin, fal wajibu 'ala al-ma'mumin an yudhakkiruhu liyarji'a wa yukmila al-khutbah ath-thaniyah. Maka di sini apabila terdapat kondisi yang seperti ini di mana khatib itu lupa untuk melakukan khutbah yang kedua, selesai khutbah pertama langsung turun dia, maka yang wajib bagi para makmum untuk mengingatkan khatib, mengingatkan imam untuk naik lagi agar kemudian dia menyampaikan khutbah yang kedua, sehingga khutbah itu dilakukan sebanyak dua kali. Amma idza nazala wa shalla bin nas fa huna imma an naqul bi annaha wajibah fa yarji' wa yu'id al-khutbah wa yu'id as-salah. Adapun apabila kondisi imam itu dia sudah terlanjur turun dan dia langsung melanjutkannya dengan sholat, dia sudah terlanjur turun lalu kemudian dia langsung sholat, maka dalam keadaan seperti ini kata beliau, maka kalau kita mengatakan bahwa khutbah itu merupakan sebuah kewajiban, begitu selesai dia diperintahkan untuk berkhutbah untuk kali yang kedua lalu kemudian mengulangi sholatnya. Hada wajibun indal qailina bi anna al khutbatain syart. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi mereka yang berpandangan bahwa dua kali khutbah itu merupakan syarat sahnya Jumat. Wa amma idza tala al fasl wa sar al fasl tawilan fa huna yusalluna dhuhran inda haula'i aidan. Dan mereka yang mengatakan disyaratkannya dua kali khutbah itu, kata mereka apabila jedanya sudah terlalu lama, jedanya sudah terlalu lama dan khatibnya hanya berkhutbah satu kali, maka mereka mengatakan dalam kondisi seperti ini mereka mengerjakan solat zuhur saja. Wa hadha mabniyun kama qulna ala ishtirat al-khutbatayn wa ma yurajjih mimman yurajjihuhu Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin wa ghayruhum min al-ulama. Dan tentu pendapat ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa dua khutbah itu merupakan syarat. Dan ini pandangan yang dikuatkan oleh sebagian para ulama di antaranya Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin. Wa ma'a dhalik fa qawlu al-ulama al-akharin aydan qawlun qawi. Falau anna insanan iktafa bidhalik yurja annahu qad shahha 'amaluh. Namun kita juga mengatakan bahwa pandangan para ulama yang mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah persyaratan, maka mereka menganggap apa yang dilakukan itu sudah sah walaupun sekali khutbah, sehingga apabila khatibnya telah berkhutbah walaupun satu kali lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat dua rakaat, maka yang demikian dianggap telah cukup dan diharapkan amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka farqun baina wujudi al-khata' qabl wa ba'd. Fa idza kana qabl na'muruhu an yu'id, na'muruhu an yukmil khutbah ath-thaniyah أما إذا انتهى الأمر وطال الوقت فالإبطال عسير وصعب أن تبطل عبادة بدون دليل واضح قوي. Maka yang penting untuk diketahui bahwa di sana ada perbedaan antara sebelum melakukan dan setelah melakukan. Adapun jika sebelum selesai permasalahan itu, artinya begitu selesai khutbah yang pertama dia ingin langsung sholat, nah, itu masih memungkinkan untuk diingatkan, yuk sholat lagi, apa khutbah lagi, khutbah yang kedua, lalu kemudian sholat Jumat dua rakaat. Namun apabila kondisinya itu semua telah selesai, selesai acara Jumat telah selesai, maka selesai urusan, dan untuk mengatakan batalnya amalan tersebut ini adalah perkara yang sulit, ya, apalagi amalan tersebut menjadi perselisihan di kalangan para ulama, sementara kita tidak memiliki dalil yang begitu kuat untuk mengatakan dua kali khutbah adalah merupakan syarat sahnya Jumat. Wa qawlul mu'allif an yataqaddamaha khutbatan yashtamilani 'ala ath-thana'i 'ala Allah wa rasulihi wal wa'dhi wat tadhkiri bi qira'ati ayatin min kitabillah yufidu anna dhalika syarat an ishtimal al-khutbati 'ala hadhihi al-umur syartun min syurut al-khutbah. Fa hal hadha huwa al-murad? Apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu taala ketika menyebutkan kandungan khutbah, bahwa salat Jumat itu didahului oleh dua khutbah, yang kandungan khutbah itu adalah memuji Allah, memuji Rasulnya, disertai dengan nasihat-nasihat dan peringatan dengan membaca beberapa ayat-ayat dari kitabullah. Secara zahir beliau memaksudkan bahwa hal-hal ini, kandungan yang terdapat di dalam khutbah Jumat ini, merupakan syarat yang harus diucapkan dan didatangkan oleh seorang khatib. Apakah ini yang dimaksud oleh As-Sa'di rahimahullah? Al-jawab yashtarituhu huna walakinahu fi kitab irsyad ulil basair wal albab yaqul wa amma ishtiratu tilka ash-shurut fi al-khutbatayn alhamdu was-salatu ala rasulillah wa qira'atu ayatin min kitabillah falaysa ala ishtirati dhalika dalil was-sawab أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. Secara zahir As-Sa'di rahimahullah seolah-olah menjadikan ini sebagai sebuah syarat. Harus ada pujian kepada Allah, harus ada salawat kepada Nabi, harus mengandung nasihat, wejangan-wejangan, membaca beberapa ayat dari kitabullah. Namun dalam kitab As-Sa'di yang lain beliau mengatakan adapun menjadikan ini sebagai syarat-syarat pada dua khutbah Jumat tersebut, harus ada pujian kepada Allah, harus ada solawat kepada Rasul atau membaca ayat dari kitabullah, maka tidak ada dalil untuk menyatakan itu sebagai syarat sahnya khutbah. Yang benar bahwa apabila seseorang telah berkhutbah yang dengan khutbah tersebut di dalamnya telah terkandung wejangan dan nasihat kepada kaum muslimin, maka itu sudah dianggap cukup walaupun dia tidak mendatangkan seluruh apa yang disebutkan tadi, dari memuji Allah, bersolat kepada Rasulullah, membaca ayat dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, yaqul as-Sa'di, na'am min kamal al-khutbati ath-thana'u fiha 'ala Allah wa 'ala rasulih وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. أما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر. Lalu beliau mengatakan iya, termasuk kesempurnaan khutbah adalah ketika khatib itu memuji Allah, menyanjung Rasulnya, bersalawat kepada Rasulnya, lalu kemudian di sana ada bacaan sesuatu dari kitabullah, itu kesempurnaan khutbah. Namun untuk menyatakan bahwa perkara-perkara ini merupakan syarat sahnya khutbah, apakah dia meninggalkannya dengan sengaja atau dia meninggalkannya dalam keadaan keliru atau lupa, untuk mengatakan itu sebagai satu syarat, maka ini perlu ditinjau kembali. Qala wa kaunu wa kadzalika kaunu mujarrad al-ityani bi hadhihi al-arkan al-arba'ah من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. Maka adapun sekadar mendatangkan rukun-rukun yang dianggap ini sebagai rukun khutbah, ada pujian pada Allah, ada salawat, kemudian ada membaca ayat dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah mendatangkan itu, tapi dia tidak melakukan atau menyampaikan nasihat-nasihat yang menggetarkan hati-hati kaum muslimin, yang menggerakkan, yang memberi pengaruh ke dalam hati-hati para hadirin, lalu kemudian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sah, sementara tujuan dari khutbah itu adalah nasihat itu tersampaikan, namun khatib hanya memuji Allah, bersalawat, lalu membaca ayat, yang itu tidak berbentuk nasihat yang memberi manfaat kepada para hadirin. Maka ini tidak benar, kata beliau, tidak benar, karena tujuan utama dari khutbah itu adalah menyampaikan nasihat yang memberi pengaruh kepada para hadirin di hari Jumat itu. وهذا الكلام في كتابه النافع المختارات الجلية وليس في كتاب إرشاد للبصائر والألباب. Dan perkataan As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. وهذا النظر من الشيخ هو نظر إلى مقصود الخطبة الأصل وليس إلى الأركان التي قد لا يحصل بها بمجردها المقصود. Jadi pandangan As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini, beliau ingin melihat apa sih tujuan disyariatkannya khutbah pada hari Jumat itu. Bahwa khutbah pada hari Jumat itu bukan hanyalah sekedar mengucapkan apa yang disebut tadi, memuji Allah, bersolat kepada Rasulullah, walaupun itu sempurna, sempurnanya demikian, ada bacaan ayat, namun kalau tidak dijadikan sebagai prioritas utama penyampaian nasihat kepada para hadirin kaum muslimin yang menghadiri acara Jumat, maka ini bukanlah khutbah yang diinginkan. وهذا من الأدلة على أن الشيخ السعدي في كتابه نور البصائر والألباب قد يختار القول الأنفع من حيث الأحوط لصحة العبادة وإن كان يرجح في التحقيق قولا آخر. Ini menjelaskan kepada kita bahwa الشيخ السعدي رحمه الله di dalam kitab ini, dalam kitab Nurul Basair, terkadang beliau menyebutkan pandangan-pandangan yang beliau sendiri sebenarnya tidak menguatkan pendapat itu. Namun kenapa beliau menyebutkannya? Karena yang demikian beliau memandang lebih maslahat bagi kaum muslimin agar mereka mengamalkan hal-hal tersebut sehingga menjadikan khutbah itu lebih sempurna dan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. هذا النوع من الفقه الذي يظهر عند العلامة السعدي يسميه ابن القيم الفقه الحي. Jenis fikih yang seperti ini, ilmu fikih yang seperti ini, di mana seorang yang ahli fikih dia melihat hal-hal yang lebih maslahat bagi kaum muslimin, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutnya ini sebagai al-fiqhu al-hayy, fikih yang hidup. Sehingga fikih jamidan wa yabisan. Jadi itu disebut fikih yang hidup, artinya fikih yang memang memberi pengaruh pada amalan. Bukan fikih yang kaku, ya, bukan fikih yang tidak membuahkan satu amalan yang memberi manfaat bagi kaum muslimin. ينظر إلى مقصود الشارع كيف نحقق مقصود الشارع في الترجيح وليس كيف نجمد على آراء معينة. Di mana seorang ahli fikih dia berupaya melihat apa sih tujuan disyariatkannya satu amalan. Mengapa amalan ini disyariatkan? Tentu untuk kemaslahatan. Jadi bukan hanya sekedar pembahasan fikih, ini enggak boleh, ini boleh, ini syarat, ini wajib. Bukan hanya sekedar itu. Itu adalah fikih yang kaku. Namun fikih yang hidup adalah ketika seseorang membahas permasalahan-permasalahan fikih itu memberi pengaruh ke dalam hati dan ke dalam amalan-amalan kaum muslimin. Wa hadha fiqhun nafi' liman ahsanahu min ahli al-ilmi wa taqwa. والعلم بالنصوص وتعظيمها ليس لأهل العلمانيين والعقلانيين الذين يريدون التفلت عن الشريعة بمثل هذه الحجج. Maka ini adalah merupakan fikih yang sangat bermanfaat. Fikih yang sangat bermanfaat bagi seseorang yang yang mampu untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih disertai dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar pembahasan fikih belaka, seolah-olah itu hanya sekedar materi, pembahasan materi yang tidak membuahkan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disangka oleh kaum liberal, kaum orientalis. Wa idza qila bi anna hadha huwa ar-rajih wa annaha la tushtaratu hadhihi jam' wa la yushtaratu jam'u hadhihi ash-shurut jami'an falaysa ma'naha anna al-khatiba ya'ti ila an-nas wa yuhmiluha fayuqi'u nafsahu wa da'watahu wal musallina fi harajin wa kalam wa qilan wa qil wa qal. Ya, jadi apabila kita mengatakan hal-hal yang seperti ini, memuji Allah, bersalawat, membaca ayat di dalam khutbah, itu bukanlah sebuah syarat untuk dikatakan sahnya satu khutbah. Namun bukan berarti kemudian seseorang bermudah-mudahan akhirnya dia tidak membuka khutbahnya dengan memuji Allah, tidak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bacaan ayat yang bisa menyebabkan hal tersebut menjadi perbincangan bagi mereka yang hadir, akhirnya menjadi pembahasan, kenapa si fulan ini tidak mengucapkan ini, tidak mengucapkan itu, sehingga menjadi polemik bagi masyarakat. Mimman nabaha ala hadhihi al-mulahadha al-allamah al-faqih al-Utsaimin rahimahullah. Dan termasuk di antara yang memperingatkan tentang pentingnya hal ini adalah al-allamah al-faqih Ibn Utsaimin rahimahullah. Wal khulasah ala kulli khatib an yahris ala al-ityan bi hadhihi al-umur wa an yahris ala wa'dhihim al-wa'd an-nafi' al-muhaqqiq li maqsud al-khutbah wa an la yuhmilaha walakin in hasala minhu aw min ghayrihi nisyan li ba'd hadhihi al-umur fala nastati'u an naqula inna khutbatahu batilah. Maka tentunya bagi setiap khatib, mereka yang berkhutbah berupaya dan bersemangat untuk mendatangkan amalan-amalan ini. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan nasihat yang memberi pengaruh dan manfaat bagi kaum muslimin. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah ketika khatib itu lupa. Dia lupa, akhirnya dia lupa untuk mendatangkan hal-hal tersebut. Apabila hal itu terjadi, tidak bisa kita segera memvonis bahwa khutbah yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan khutbah yang batil, yang tidak sah. Tidak sampai demikian. Ya, ini penting juga untuk kita ketahui, karena terjadi di sebagian masjid dianggap bahwa itu khutbahnya enggak sah karena tidak begini, tidak begitu, tidak mendatangkan ini dan itu. Wa min syurutiha al-waqt. Kemudian beliau mengatakan wa min syurutiha al-waqt, dan di antara syarat salat Jumat kaitannya dengan permasalahan waktu. Wa huwa min irtifai syamsi qaida rumhin ila akhiri waqti adh-dhuhr, yaitu waktu Jumat dimulai dari ketika meningginya matahari seukuran tombak sampai berakhirnya waktu salat zuhur. Fa in fatal waqt aw adraka al-masbuq minha aqalla min raka'ah qada badalaha dhuhra arba'a raka'atin. Apabila dia tertinggal dari waktu pelaksanaan salat Jumat atau masbuk mendapati bahagian dari sholat Jumat itu tapi kurang dari satu rakaat, kurang dari satu rakaat, maka dia mengganti sebagai qadha dengan mengerjakan sholat duhur 4 rakaat. Qal muallif wa huwa ay waktu salatil jum'ah min irtifai asy-syamsi qaida rumhin ila akhir waqti adh-dhuhr. Hadha madhhabul hanabilah alladhi dhahaba ilayhi al-muallif, wa amma aktsarul ulama فأول وقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر ويكون بزوال الشمس. Apa yang beliau sebutkan ini, bahwa awal waktu salat Jumat adalah di waktu duha, yaitu ketika matahari meninggi seukuran tombak, berarti masih di pagi hari, yaitu di waktu duha. Itu awal waktu solat Jumat. Ini adalah madhab Hambali dan dikuatkan oleh Asy-Syaukani. Adapun mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa awal waktu pelaksanaan solat Jumat itu sama dengan awal waktu solat Adz-Dzuhur, yaitu dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Itu adalah awal waktu diperbolehkannya mengerjakan solat Jumat. وعدد من الحنابلة يقولون إن الخروج من الخلاف أولى وأن المطلوب أن تصلى وقت الزوال في وقت صلاة الظهر ولا قبل ذلك خروجا من الخلاف حتى لا تبطل الصلاة على قول جمهور العلماء. Dan ada sekelompok dari kalangan para ulama yang bermadhab Hambali, mereka mengatakan keluar dari perselisihan ulama dalam hal ini itu lebih utama, sehingga jangan kita mengerjakan solat Jumat kecuali setelah memasuki waktu duhur, yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Dan mereka mengatakan ini lebih baik agar kemudian kita keluar dari perselisihan, karena mayoritas para ulama menganggap bahwa solat Jumat yang dikerjakan sebelum memasuki waktu duhur itu dianggap tidak sah. ودليل الجمهور ما جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال ابن حجر فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. Adapun dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa awal waktu pelaksanaan solat Jumat adalah awal waktu solat zuhur, mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat Jumat hina tamilu syams, ketika matahari tergelincir menuju ke arah barat, yang disebut dengan zawalu syams, dan itu adalah awal waktu dari salat Adz-Dzuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan maka di dalam hadis ini di sana terdapat isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai rutinitasnya ketika mengerjakan salat Jumat, bahwa beliau tidak mengerjakan salat Jumat kecuali ketika zawalu syams, ketika memasuki awal waktu salat zuhur. هذه المسألة الأولى المتعلقة بأول وقت الجمعة. المسألة الثانية آخر وقت الجمعة هو آخر صلاة الظهر. Ini kaitannya dengan permasalahan yang pertama, yaitu awal waktu salat Jumat. Adapun permasalahan yang kedua, kapan akhir dari waktu salat Jumat? Maka berakhirnya waktu salat Jumat sama dengan akhir waktu salat al-zuhur. مسألة الثالثة قال فإن فات الوقت وأدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا أربع ركعات. أي أنه إذا خرج صلاة الظهر إذا خرج وقت صلاة الظهر قبل إدراك المصلي ركعة بعد أداء الخطبتين أو أداء الواجب من الخطبتين فإنه يصليها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الصواب أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. الشيخ السعدي يرجح في جميع الصلوات أنها لا تدرك إلا بركعة، أن الإدراك لا يحصل إلا بإدراك ركعة، أي بإدراك جزء من الوقت الذي يمكنه أن يخطب ثم يصلي فيه ركعة، فله أن يفعل ذلك وإلا فإنه يصليها ظهرا. المراد بإدراك الركعة إدراك ركعة مع الإمام، إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه قد أدرك الصلاة يصلي ركعة. المراد بإدراك الركعة يعني ركعة العصر، يعني قبل العصر كيف؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة يصلي ركعة أخرى. أيوة هذا هو المراد. نعم، إذا لم يدرك مع الإمام أقل، إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فقد فاتته ويصلي ظهرا. أيوة. Kemudian permasalahan yang ketiga لأن هنا نتعلق بوقت صلاة الظهر. نعم نعم، فيه فيه إشكال هذا. أيوة. الخلاصة. إذن الخلاصة إن أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها أخرى، وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنها قد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا. Jadi permasalahan yang ketiga di sini beliau hendak menerangkan tentang kondisi orang yang masbuk. Ya. Kesimpulannya bahwa apabila seseorang yang masbuk mendatangi masjid untuk mengerjakan sholatul jumu'ah bersama dengan imam, lalu kemudian dia masuk ke dalam sholat jumu'ah tersebut kurang dari satu rakaat, kurang dari satu rakaat. Dia mendapati bersama imam misalnya dalam keadaan sujud di rakaat yang kedua atau dalam keadaan tasyahud dan yang semisalnya, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, berarti dia telah tertinggal sholat Jumat, sehingga yang dia lakukan setelahnya adalah sholat zuhur 4 rakaat. Dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Tapi apabila masbuk tersebut masih mendapati satu rakaat sempurna bersama imam, dia dianggap mendapati satu rakaat, maka dia tetap melanjutkan dan dia dianggap bahwa dia mengerjakan sholat Jumat, sehingga dia cukup menambah satu rakaat yang berikutnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia dianggap telah mendapati salat tersebut, sehingga dia cukup untuk menambah satu rakaat berikutnya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat sempurna bersama dengan imam, dia mendapati imam sudah duduk di antara dua sujud di rakaat kedua misalnya, berarti dia enggak mendapati satu rakaat, maka dia mengerjakan salat zuhur 4 rakaat setelah imam mengucapkan salam. Tsumma qala ba'da dhalik wa salatul jum'ati rak'atan. Lalu kemudian berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, salat Jumat itu 2 rakaat. يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة وفي الثانية الفاتحة والمنافقون. Di mana imam itu membaca pada rakaat yang pertama dengan suara yang dikeraskan, dia membaca suratul Fatihah dan surah Al-Jumu'ah, dan pada rakaat yang kedua membaca suratul Fatihah dan surah Al-Munafiqun. Au badala suratain Sabbih wal Ghashiyah, atau pengganti dari dua surah, yaitu di rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Wa hadithu dhalika fi sahih Muslim an Abi Hurairah wa an An-Nu'man ibn Bashir wa an ibn Abbas wa ghairihim. Dan hadith-hadith tentang hal ini itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, datang dari hadith Ibn Abbas, datang dari hadith Abu Hurairah, dan datang pula dari hadith An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhum. والسنه ان يقرا مره بهذا ومره بهذا مع مراعاه احوال الناس، فاذا كان الشتاء شديدا والبرد شديدا او الحر شديدا والمصلين في الخارج فانه لا يطيل عليهم بالسور الطويلة وإنما يقتصر على الغاشية وسبه. Maka yang sunnah bagi seseorang adalah terkadang dia membaca di satu solat Jumat dengan bacaan surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Tentunya ini lebih panjang ya. Dan di waktu yang lain dia membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Kadang ini, kadang itu. Namun dengan memperhatikan kondisi mereka, para hadirin yang menghadiri sholat Jumat, apabila kondisinya di musim yang sangat dingin dan mereka enggak kuat untuk berlama-lama, atau sebaliknya di musim panas, apalagi kalau masjid itu penuh sampai membeludak sebagiannya di luar kepanasan, maka dalam keadaan seperti ini membaca surah yang pendek Sabbihisma Rabbik dan Al-Ghashiyah. والتنويع مطلوب حتى لا تهجر السنة. Namun melakukan atau mengerjakan solat dengan membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun di waktu-waktu tertentu, itu merupakan hal yang dianjurkan agar kemudian sunnah ini tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, yang bagi faqat. Baik. Kemudian berkata As-Sa'di rahimahullah taala, wa yanbaghi al-ightisalu laha li hadits Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil, muttafaqun alayh. Wa hadha ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مستحب استحبابا مؤكدا وبعضهم يرجح الوجوب وهو الأحوط. Di sini berkata As-Sa'di rahimahullah, dan sepantasnya seseorang itu mandi untuk menghadiri solat Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian mendatangi solat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ada sebagian para ulama atau banyak dari kalangan para ulama mengatakan mandi untuk mendatangi solat Jumat hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan, dan sebagian para ulama memandang wajibnya mandi untuk mendatangi Jumat. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa at-tanadzuf wa at-tatayyubu laha, dan termasuk diantara tabkir. وتبكير المأموم. Kemudian berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, wa tabkirul ma'mum, dianjurkan bagi makmum untuk bersegera mendatangi masjid untuk menghadiri solat Jumat. Kaqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtasala yawmal jumu'ati ghusla al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah thumma at-tartib fil fadli ala qadri at-ta'akhur. Naam. Dianjurkan bagi seseorang untuk bersegera mendatangi acara Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu kemudian dia datang di waktu yang pertama, maka seolah-olah dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kedua, dia seperti orang yang bersedekah seekor sapi. Barang siapa datang di waktu yang ketiga, dia seperti orang yang bersedekah dengan seekor domba atau kambing. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, dia seperti bersedekah dengan seekor ayam. Barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka dia seperti orang yang bersedekah sebutir telur. Jadi ini menunjukkan adanya keutamaan, semakin bersegera dia ke masjid maka semakin besar pula keutamaannya. Lalu beliau mengatakan wat tanadhuf wat tatayyub laha, dan disyariatkan membersihkan diri sebelum mendatangi acara Jumat dan memakai wangi-wangian. Law qaddama al-mu'allif at-tanadhuf wat tatayyub 'ala at-tabkir lakana huwa al-ahsan wal ansab. Insan yaghtasil thumma yatanadhaf thumma yatayyab thumma yubakkir. Ya, di sini kaitannya dengan masalah menertibkan ucapan beliau. Kalau seandainya soal membersihkan diri dan memakai wangi-wangian ini didahulukan, itu lebih tepat agar kemudian sesuai dengan urutan. Setelah mandi bersih-bersih, kemudian memakai wangi-wangian, setelah itu bersegera mendatangi masjid. Jaa fi hadits Abi Sa'id أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن يعني يدلك أسنانه وأن يمس طيبا إذا وجد. قال عمرو وهو الراوي أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث متفق عليه. Telah diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, mandi Jumat merupakan perkara yang wajib bagi setiap orang yang telah mencapai usia balig, dan hendaknya dia bersiwak dan hendaknya dia menyentuh wangi-wangian apabila dia mendapatkannya. Berkata Amr yang meriwayatkan hadis ini, adapun persoalan mandi, maka aku mempersaksikan itu adalah sesuatu yang wajib. Adapun bersiwak atau menggosok gigi dan memakai wangi-wangian, wallahu alam, apakah itu wajib atau tidak. Namun seperti itulah yang disebutkan di dalam hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa aidan mimma yadkhulu fi dhalik an yalbasa min ahsani ma yajid min athiyab. Dan termasuk di antara hal yang dianjurkan ketika mendatangi acara Jumat, seseorang memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki dari pakaian. Ja'a fi sunan Ibnu Majah wa labisa min ahsani thiyabihi. Jadi disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memperbaiki mandinya, dia bersuci, memperbaiki kesucinya, dan dia memakai pakaian yang terbaik dari pakaian yang dimilikinya. Wal ikthar. Kemudian beliau mengatakan wal ikthar minadz dzikri wad du'a fiha wassalatu 'alan nabi. Dan dianjurkan memperbanyak berzikir, berdoa pada hari Jumat dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rawahu Muslim min hadits Abi Hurairah min hadits Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akthiru min as-salati aw akthiru as-salata alayya yawm al-jum'ah wa laylat al-jum'ah faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian memperbanyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Nah, perhatikan hadis ini, pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah azza wa jal bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa yukthiru ad-du'a wa khususan akhir sa'ah min yawm al-jum'ah lima ja'a fi sahihain 'an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu Allah walla illa a'tahu iyyah. Dan dianjurkan bagi seseorang untuk memperbanyak doa di hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah bertepatan waktu tersebut dengan seorang muslim yang sedang melakukan ibadah. Dia berdiri untuk mengerjakan salat, dia memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya apa yang menjadi keinginannya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Naam. Wa qira'at surah Al-Kahfi yawmaha. Demikian pula termasuk di antara yang dianjurkan wa qira'atu surah Al-Kahfi fi yawmiha, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما نور ما فيه أضاء له نور ما بينه وبين الجمعتين. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah azza wa jalla akan menerangi untuknya cahaya antara dia dengan dua Jumat. هناك سنن كثيرة جدا لم يذكرها المؤلف منها الذهاب إلى الصلاة ماشيا إلى الجمعة ماشيا. Dan di sana ada beberapa amalan sunnah yang tidak disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, di antaranya pergi menuju masjid untuk mengerjakan salat Jumat dalam keadaan berjalan. وأن لا يفرق بين اثنين أثناء دخوله الجامع. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memisah antara dua orang yang mereka duduk berdekatan, maka jangan seseorang itu memisahkan keduanya. Wa alla yatakhatta riqaban nas. Dan jangan dia melangkahi leher-leher orang. Wa an yunsita lil khutbah. Dan hendaknya dia diam untuk menyimak khutbah. Wa an yatahawwala idza na'isa min majlisihi ila majlisin wa maq'adin akhar. يتحول إذا أشعر بالنعاس يتحول من مكانه إلى مكان آخر. Dan apabila dia dalam kondisi mengantuk, maka dia berupaya untuk beralih, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa an yadnuwa wa yaqtariba min al-imam 'inda al-khutbati. Dan dia berusaha untuk mendekati imam ketika khutbah. Wa ghairu dhalika min al-adabi allati ba'daha wajibun wa ba'daha mustahab. Dan yang lainnya dari adab-adab yang berkaitan dengan acara Jumat, ada sebagian dari adab itu hukumnya wajib, ada pula yang sunnah. Bab salat al-Idain. Salat al-Idain. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya, bab salat al-Idain. Bab salat dua hari raya. Wa huma min furudil a'yan 'ala as-sahih 'ala ar-rijalil mukallafin. Dan kedua solat ini termasuk solat yang hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu menurut pendapat yang sahih bagi kaum lelaki yang mereka telah cukup usia sebagai seorang yang mukallaf. Wa huwa qawlul hanafiyyah wa riwayah lil imam Ahmad wa rajjahaha jam'un min al muhaqqiqin ka ibn Taymiyah wa ibn al Qayyim والشوكاني والصنعاني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. Dan pendapat yang mengatakan bahwa salatul Id hukumnya fardu ain bagi setiap individu laki-laki ini adalah pendapat dalam mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad dari perkataan Imam Ahmad dan dikuatkan oleh banyak ulama dari kalangan ahli tahqiq seperti Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkani, al-San'ani, Ibn Baz dan Ibn Uthaymin. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حظ عليها هذا الحظ كما قرر ذلك السعدي في كتابه المختارات الجلية. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya mereka untuk keluar menuju tanah lapang untuk mengerjakan salatul Id adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memerintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis, wanita-wanita pingitan yang biasanya tinggal di rumah diperintahkan untuk keluar dari rumahnya menuju tanah lapang. Bahkan beliau memerintahkan wanita-wanita haid juga untuk menghadirinya, namun mereka memisahkan diri dari tanah lapang tempat sholat karena mereka enggak sholat. Nah, kalaulah bukan hal ini menunjukkan besarnya kemaslahatan ya dari menghadiri sholatul Id tersebut, dan anjuran-anjuran yang seperti ini itu melebihi amalan-amalan yang wajib yang lainnya, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi anjuran yang seperti ini melainkan hal itu menunjukkan wajibnya sebagaimana yang diterangkan oleh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Qala wa hiya ka salatil jum'ah bas faqat. Lalu kata beliau wa hiya ka salatil jum'ah, salat Id itu seperti salat Jumat. Ai annaha ishtarakat ma'a salatil jum'ati fi umur minha kaunuhuma min sya'airid din wa kaunuhuma yushra'u lahum al-ijtima' كونهما ركعتين في النهار يجهر فيهما في القراءة وكونهما صلاتين فيهما تشرع الخطبة استحباب التجمل والتطيب وغير ذلك. Jadi kata beliau salat Id itu sama seperti salat Jumat. Maksudnya bahwa ada sisi persamaan-persamaan yang begitu banyak antara salatul Id dan salat Jumat. Di antara persamaannya bahwa kedua salat ini termasuk di antara syiar agama yang paling agung. Dan kedua salat ini dianjurkan adanya perkumpulan manusia, mereka berkumpul untuk melakukannya dan menegakkannya. Kemudian persamaan yang lainnya bahwa salat tersebut dikerjakan dua rakaat dan dilakukan di waktu siang atau di waktu pagi dan dianjurkan untuk mengeraskan bacaan, membaca surah, dan disyariatkan padanya khutbah, dan dianjurkan untuk berhias, dan dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, dan bersegera untuk mendatangi acara tersebut dan seterusnya dari persamaan-persamaan yang ada antara dua salat ini. Aidan kilahuma yabda'u bilhamdi 'ala sahih. Demikian pula kedua salat ini menurut pendapat yang lebih sahih diawali khutbah tersebut dengan alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala illa wa huna yadhkuru furu' al-furuq. Huna yadhkuru furuq fa yaqul illa. Lalu kemudian setelah itu As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan perbedaannya. Apa perbedaan antara salat Id dan salat Jumat? Kata beliau, illa anna waqtaha min irtifai asy-syams ila qubayli az-zawal. Hanya saja untuk waktu pelaksanaan salat Id itu dimulai dari pada saat matahari muncul, yaitu matahari muncul dan meninggi awal waktu salat duha dan akhir waktunya sebelum memasuki waktu zuhur, yaitu sebelum zawal. Amma al-jum'atu fa yabda'u waqtuha min az-zawal ila waqti al-'ashr 'inda akthar al-'ulama khilafan lil-hanabilah. Ya, ini membedakan antara waktu salat Id dengan waktu salat Jumat. Adapun waktu salat Jumat menurut pandangan mayoritas para ulama itu diawali dari awal waktu salat zuhur hingga berakhirnya waktu salat zuhur dan memasuki awal waktu salat al-'ashr. Ini pandangan mayoritas para ulama. ولعل هذا دليل لنا نأخذه خفية على الإمام السعدي أنه يرجح أن صلاة الجمعة وقتها مختلف عن صلاة العيد. نعم. Dan mungkin saja kita bisa mengambil, ya, walaupun secara samar kita bisa melihat bahwa Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala memandang bahwa awal waktu sholat Jumat itu adalah awal waktu sholat zuhur, bukan dari pagi seperti yang menjadi pandangan mazhab Hambali. Dari ucapan beliau ini seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa perbedaan antara sholat, waktu sholat Jumat dengan waktu sholatul Id. Kalau waktu sholatul Id dari awal waktu duha hingga sebelum memasuki sholat zuhur, waktu sholat zuhur. Adapun waktu sholat Jumat awalnya adalah awal waktu sholat zuhur hingga akhir waktu salat zuhur. الفرق الثاني وانها تقضى. Kemudian As-Sa'di rahimahullah mengatakan perbedaan yang kedua bahwa salatul Id wa annaha tuqda idza fatat min al-ghadi aw ba'dahu fi waqtiha. Bahwasanya salatul Id itu bisa diqadha. Bisa diqadha di keesokan harinya apabila telah tertinggal untuk memungkinkan salatul Id pada hari tersebut. Yani idza kana unasun fi mantiqah lam yablughhum anna al-yawm Id wa lam ya'lamu illa ba'da az-zawal fa huna fata waqtu salatil Id yantadhiruna ila al-yawm al-qadim wa yusallunaha fi waqtiha kama yusalluna salatil Id. Yang dimaksud oleh beliau bahwa apabila misalnya kaum muslimin berada di satu wilayah tidak sampai kepada mereka berita bahwa hari itu sudah satu Syawal, hari itu adalah hari Id, hari raya, berita tidak sampai kepada mereka kecuali setelah zawal, setelah memasuki waktu zuhur. Nah, dalam kondisi seperti ini mereka tidak mengerjakan sholat Id pada hari itu, namun mereka menggantinya, mengqadha'nya di keesokan harinya, barulah kemudian mereka keluar untuk melaksanakan sholatul Id. Bikhilafi sholatil Jum'ati fa innaha tuqdha dhuhran wa tusalla dhuhran wa la tusalla ala nafsi sifatiha kama fi sholatil Id. Hal ini berbeda halnya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat kalau sudah tertinggal maka tidak ada yang namanya qadha mengganti sholat Jumat, tapi yang ada menggantinya dengan mengerjakan sholat zuhur. Al-farqu tsalits qala wa fi ar-rak'ati. Kemudian perbedaan yang ketiga kata beliau, wa fi ar-rak'ati al-ula yukabbir ba'da takbirati al-ihram sittan zawaid wa fi ath-thaniyati ba'da takbirati an-nuhud khamsa. Kata As-Sa'di rahimahullah, termasuk di antara perbedaan salat Jumat dengan salatul Id bahwa pada salatul Id di rakaat pertama seseorang bertakbir, setelah takbiratul ihram ada tambahan takbir sebanyak 6 kali, 6 kali takbir. Dan pada rakaat yang kedua setelah takbir bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua ada takbir tambahannya sebanyak 5 kali takbir. Bikhilafil jum'ati falaysa fiha dhalik. Berbeda halnya dengan solat Jumat, maka tidak ada tambahan pada takbir-takbir tersebut. Tumma dhakar al-farq ar-rabi'. Qala hun sittan zawaid. Ma tu'allik. Kemudian yakhthubu ba'daha. Wa yakhthubu ba'daha. Kemudian kata beliau, perbedaan yang keempat, wa yakhthubu ba'daha, bahwa dalam salatul Id khutbah dilakukan setelah pelaksanaan salat. Wa amal Jum'ah fatakunul khutbatu ba'da shalah. Adapun salat Jumat maka khutbah dilakukan sebelum mengerjakan salat Jumat. Wa min al-furuq anna al-khutbatayn fil Id sunnah wa fi al-Jum'ah syart 'ala ma sabaq. Dan termasuk di antara perbedaan solat Id dan solat Jumat bahwa pada solat Id khutbah itu hukumnya sunnah. Berbeda halnya pada acara Jumat. Khutbah pada hari Jumat merupakan syarat sahnya solat. فَمَنْ حَضَرَ خُطْبَةَ الْعِيدِ وَانْشَغَلَ قَلِيلًا أَوْ خَرَجَ يَأْتِي بِابْنِهِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا أَوْ نَظَرَ فِي الْهَاتِفِ لَيْسَ حَرَامًا وَإِنْ كَانَ لَا يَنْبَغِي. كذلك إذا كان ينشغل بشيء دون أن يشوش على الآخرين ليس حراما كالجمعة، ولكنه لا ينبغي لمن جاء إلى خطبة العيد أيضا أن يعبث أو ينشغل. Barang siapa yang setelah dia mengerjakan salatul Id lalu kemudian dia tersibukkan dengan sesuatu, misalnya dia pergi karena mengurusi anaknya atau dia membuka HP-nya melihat sesuatu dalam keadaan khatib sedang berkhutbah pada hari raya, itu tidak haram. Meskipun itu bukanlah merupakan hal yang sepantasnya untuk dilakukan bagi seseorang karena dia dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Berbeda halnya dalam acara Jumat. Apabila khatib berkhutbah pada hari Jumat, maka hadirin tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut karena dapat mempengaruhi sahnya Jumat yang dia lakukan. Yajib an takuna fil Eid al-qadim musta'iddan wa an yakuna hatifuka maftuhan. فستأتيك الرسائل تعال خذ الولد في العيد القادم يجب أن تكون مستعداً وأن تنظر إلى الهاتف في الخطبة ستأتيك الرسائل تعال خذ الولد. Maka terkadang seseorang pada hari raya dia sudah mempersiapkan HP-nya dalam kondisi on gitu sehingga begitu selesai sholat langsung masuk WA kepadanya, nih ambil anakmu nih. Maksudnya dari belakang. Wal ahsan an ta'khudahu ma'aka min al-bait. Padahal lebih baik kamu sudah mengambilnya dari rumah, kamu bawa aja supaya enggak ada gangguan lagi dari HP. Al-faqh as-sadis. Kemudian perbedaan yang keenam antara salat Jumat dan salatul Id. Kata beliau, wa yanbaghi idza kharaja min tariqin ay yarji'a min tariqin akhar. Sepantasnya sesuatu yang dianjurkan dalam salatul Id apabila dia keluar menuju tanah lapang dia melewati satu jalan dan ketika kembali dia melewati jalan yang berbeda. Hadhihi sunnatun khassatun bil Id wa la yashihhu al ilhaq wal qiyas 'alayha kama dhahaba ilayhi ba'd al fuqaha. Hadhihi sunnatun khassatun bil Id kana sallallahu alaihi wasallam idza خرج في صلاة العيد خالف الطريق أما غيرها من الاجتماعات فلا يسن ذلك خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من القياس. Jadi sunnah ini, sunnah berbeda jalan ketika berangkat dan kembali. Sunnah ini khusus dilakukan pada hari raya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar pada hari raya خالف الطريق, beliau menyelisihi jalan, berangkat dari satu jalur dan kembali dari jalur yang lain. Dan ini tidak bisa dikiaskan dengan acara-acara perkumpulan yang lainnya. Apakah pada sholat Jumat atau pada sholat-sholat yang di sana terjadi perkumpulan kaum muslimin, tidak dikiaskan. Karena memang kaitannya dengan sunnah ini hanya dikerjakan pada saat hari raya. Lianna indana qa'idatan aqadiyatan manhajiyatan salafiyah wahya anna kulla amrin wa kulla syai'in wujida sababuhu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wujida da'i lahu alladhi yad'u ila fi'lihi wa lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna ihdatha dhalika amrun ghairu mashru' bal huwa bid'ah. Sebab kita memiliki kaidah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kaidah ini berkaitan juga tentang permasalahan akidah, permasalahan manhaj, dan juga permasalahan fikih, bahwa setiap perkara yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemukan sebabnya, ada sebab yang memungkinkan untuk melakukan satu perbuatan, satu amalan, namun Nabi tidak melakukannya, padahal ada pendorong untuk melakukan amalan tersebut, namun Nabi tidak melakukannya, tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa amalan itu tidak disyariatkan, bahkan menjurus kepada amalan bid'ah. Saya ulangi lagi kaidah ini, bahwa setiap perkara yang di zaman Nabi ada sebab-sebab yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukannya. Ada sebabnya memungkinkan bagi mereka melakukannya, sahabat mungkin melakukannya, Nabi mungkin melakukannya, tapi toh tidak dikerjakan Nabi, sahabat juga tidak melakukannya. Maka ini menunjukkan bahwa melakukannya pada saat ini itu tidak disyariatkan, bahkan mengarah kepada perkara bid'ah. Tuma dzakar al-farq as-sabi'. Kemudian beliau menyebutkan perbedaan yang ketujuh, wa an ya'kula qabla al-khuruj li salati Idul Fitr thalatha tamaratin aw khamsan aw sab'an iqtida'an bin Nabi. Termasuk di antara perbedaannya bahwa pada salat Id dianjurkan bagi seseorang untuk makan. Ini pada salat Idul Fitr dianjurkan sebelum berangkat ke tanah lapang dia makan terlebih dahulu, makan 3 butir kurma atau 5 atau 7 sebagai bentuk pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa fil Bukhari wa ya'kuluhunna witra. Telah disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kurma itu dengan jumlah ganjil. Al-faqh ats-tsamin wa bihi nakhtim. Kemudian perbedaan yang ke-8 dan dengannya kita mengakhiri pembahasan tentang Jumat. Wal mustahabbu an takuna, tentang salatul Id, wal mustahabbu an takuna fi as-sahra bi khilafi al-jum'ah. Bahwa dalam pelaksanaan salatul Id itu dianjurkan dilakukan di tanah lapang, berbeda halnya dengan salat Jumat. Naam, as-sunnah an tusalla kharij al-masjid wa an tusalla fi as-sahra wa an tusalla kharij al-balad aw kharij al-masjid. Wa amma asy-Syafi'i rahimahullah fa innahu dhahab wa hadha 'inda akthar al-ulama. وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال إذا كان المسجد واسعا فيصلى في المسجد لكن الذي عليه أكثر العلماء ودلت عليه الأدلة أن صلاة العيد تكون في الصحراء خارج المسجد. Jadi yang sunnah dalam pelaksanaan salatul Id itu dikerjakan di luar masjid, di satu tanah lapang, tempat yang terbuka, kaum muslim berkumpul, dan ini adalah pandangan mayoritas dari kalangan para ulama, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, beliau memandang bahwa apabila masjid itu luas maka dianjurkan untuk dikerjakan di masjid. Solat di dalam masjid yang luas itu lebih utama daripada solat di tanah lapang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Namun yang sahih dan itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahwa pelaksanaan salatul Id itu dikerjakan di luar masjid. Nabi meninggalkan masjidnya untuk mengerjakan salat Id di tempat terbuka, di tanah lapang. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila min al-masjid li salatil Id wa lam yunqal anhu annahu shalla fil masjid illa li udhr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa keluar meninggalkan masjidnya untuk melaksanakan salatul Id, dan tidak dinukil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengerjakannya di dalam masjidnya terkecuali apabila ada udzur yang menyebabkan kaum muslimin mengerjakannya di dalam masjid. Wa kana yatruku masjidahu ma'a annahu min asyrafil masajid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan masjidnya untuk sholat di tanah lapang. Padahal masjid Nabi termasuk di antara masjid yang memiliki kemuliaan yang besar. ولم يكن ليترك الأفضل ويتكلف الخروج إلى المفضول الناقص صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang lebih afdal sampai beliau berupaya untuk meninggalkannya dan mendatangi tempat yang itu sisi kemuliaannya lebih kurang. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tentu di dalam masjid lebih ringan, tidak terbebani diri. Tapi kenapa Rasulullah meninggalkannya untuk mengerjakan sholat di luar masjid di tanah lapang? Ini menunjukkan bahwa di tanah lapang itu lebih afdal. Wa ala hadha amal muslimin fi kulli asrin wa misrin. Dan inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin di setiap masa dan di setiap negeri. Wa mimman takallama an hadha kalaman jamilan Ibn Qudamah fil Mughni wa Ahmad Syakir fi ta'liqihi ala Sunan At-Tirmidzi. Dan termasuk di antara yang baik dalam menjelaskan perkara ini adalah Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, demikian pula Ahmad Syakir dalam ta'liq beliau terhadap Sunan atau Jami' At-Tirmidzi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Kita lanjutkan setelah salatul maghrib melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum jenazah. Dan itu adalah akhir pembahasan kita dari kitab as-salah. Barakallahu fiikum.